sholat itu yang diserahkan. Yang sekarang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala al-allama Abu Abdullah Muhammad Muhammad Malik al-Yusri rahimahullah ta'ala. قال محمد هو ابن مالك احمد رضي الله عنه مالك مصليا على النبي المصطفى واله المستنيرين شربا واسمع الى الله في الفيه مقاصد النهرين يا بحرين تقرب الاصابع تظلم الجلي وتسوق المذهب وعليم الجلي وتتعذر ايضا بغير سوقك على طاقه الانبياء تبني معطي وهو بسق حيز تقليلا مستغيب كنبيا جميلا والله يقضي به ذات الاخره هو له في درجات الاخره سلام على ابن في كسبه بس نقيم سلحه كريم واحد كلمه قالوا عنه وكلمه بها كلام فجئا بالجر والتنوير والنيد وأذى مسند من الاسم تمييز حصل بك فعسى وآتت ويفعل ونون أكل دل فين ينجلي سواهما حق كهلوة ولا فين مضارع يلي لم كياشا وماضي الأفعال بالتمزات بنور فين الأمر إلا مفهم والأمر إلا ما يقول النور مع الفيه وصل له صوى حيها والاسم منه مرب ومبني لشبه من الحروف مد كشبه وضعي في اسم الجتان والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابة عن الخير بلا تأثر وكاستقار تصلنا ومعرب الأسماء ما تسليم من شبه الحرف كأرض وسنى وخير أمن ومضي دنيا وأعرب مضارعا آليا من نون تبشر مبشرنا من نون إناث فيرعنا من ختم وكل حرف مستحق للبنى والأصل في النبي أن يسكن ومن ذقات وذقات وضم شينا أمس حيث وساكن كان ورفع ونسب جر رابا لاسم مفيل النحو لك هذا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص مفيل بأن ينجزم فأتى بضم نصيب الفتح ناجر قسم كذكر الله عداه يسر وجزم تسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خطى لنامر ورفع بواب ومبي قرط بواب ناصبنا بالالف والياء ما هنا اسمع سكن ذاك ذو ان صرمت الابان ويقال حيث الميم منه بانا ابو ناقل حام كذاك وهان والنص في هذا الاخير احسن وفيها بمساريه ينور وقصرها من نصهن اشهر وشان ذل الرب ان يضفنا اياك جاءك وابيك ذاكلا بالالف الفعل المسلم وكلا اذا بمضمر مضاف مثلا كنت كذاك ثاني واثنتان كبين وابنتان يجريان وتخلط في جامعها ذلك ظل ونسل بعد فتح قبول وثاني باب الباب يجر وسيل سالم جمعان من مذنب وشبه ذيل وبه عشرون وبابه هن قوانون اولو وعلمون عليون وابون شذ وسلمون وبابه ومثل حين قجر ذا الباب وهو عند قوم نطارد ونون مجمع وما به التحققا قلما لكسره نظر ونون ما سمي والملحق به لكن لا تستعمله فات به كما بك وآليك قد جمي نصر الجر وفي النسب معا فإذا أولاة والمد اسم قد يعين كأذيعة فيه زائدا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يدق أو يقول بعد الرجل وجعل نحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحسبها الجزم والنفي فيما كرمت كوني لتروني مذللا وسمي معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كلمه فالاول الاعراب فيه كثير جميعه وهو الذي قط سيرا وسالما قطن ونسبه ظهر عرفوه مما كذا ايضا يجر واي فعل اخر منه الف او واو او يرد معتلا عرف فالألف النسيء غير الجزم رب نسب ما كاد عني ورفع فيه من منه الجزيمة ثلاثة ونتغيب المنازلة نافرة قابل المؤثر قوافي المرمية ما قد ذكر وغيره معرفة كهبز وهند غبل والغلام والذي كما لذي غيبة أم حضور كأنت وسم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يؤتد ولا يلي إلا خيار الأبد كالياء والكهف من أبد أكرمك والياء والها من تاليهما مالا فكل مضمر له البناية ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. الضمير فاعل من ماذا؟ من؟ من الضمور بمعنى الهزال التي حروفه وأذن في الناس يأتوك رجال وعلى كل ضمير يتسابق أنت وأنت ينفرس كما menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk berhaji. Apa dia kuno abdomen min mana? Min al-idmar. Di mana? Al-ikhfa. Ini kasrati istijari. Fa'huna min ayina ya ikhwan ahsan wasiha. Di mana? تسمى الفرق هنا نصيحة لأنها تبين أو تصيح ما المحذوف apa artinya ini tadi macam yang pertama dan kedua yang di ifsah diterbit dengan fa'ar dua kan yang pertama al-mahdud yang dia merupakan sebab dari apa yang telah fa' atau yang kedua apa dia menjelaskan jawab syarat yang mahdud. Yang pertama atau yang kedua ini yang pasti. Yang kedua kan ya. Ya. Faida araf dzalik fama. Apabila kau sudah tahu apa itu nakira apa itu ma'rifah, fama li bi ghaibatin aw huduri maka bonir yang mubuwai atau bin huduri ataupun yang mubuwai atau bin hudur seperti anta maka itu disebut dengan abdomir. Ma i'rabu ma ya Luqman ma. Kaifa تعرب ما ما اسمه اسمه وصول اسمه وصول مبني على السكون في محل ناري سمني أنا مفعوله الثاني في الضمير لي ذي غيبة لذي غيبة كيف إعرابه يا محمد لذي غيبة كير مجرور متعلق محذوف أبا سيلة يا جملة سيلة سيلة موصول لا محل لها من الإعراب معنى كان سيلة في موصول لذي غيبة كير مجرور itu sebagai jumlah silah tidak ada mahal dalam i'rab. Kaifa i'rabu kanta ya ihya kanta al-jar wa majrur mutali mahdhuf khabar li mubtada ma'tuf taqdiru wa dhalika kanta wa dhalika kanta. أنت كذلك هو ذكر هنا لنيابة عن الضمير أو لا لنيابة عن ضمير الجر أو لا في sini أنت هو disebutkan untuk menggantikan ضمير الجر atau bukan إخوان di sini كأنت وهو disebutkan أنت ضمير رفع dan juga huwa untuk menggantikan dhamir yang majrur bukan? Ya, bukan. Ya, bukan. Di sini disebutkan antara huwa yuqsad bihi ya lafdhu fi mawdhi'i dengan lafadznya bukan seperti pada ucapan apa? Anta kana. Di sini ana dhamir rafa disebutkan untuk menggantikan posisi dhamir yang majrur. Iya kan? Karena kalau dikasih dengan yang majrur jelek. Apa kalau dengan yang majrur yang anta kan? Ke ana. Kaya ya. Enggak bagus. Nah, jadi disebutkan di sini anta gua itu dimaukan dengannya lafaznya, bukan dalam keadaan dia menggantikan posisi dari dhamir yang majrur seperti pada ucapanmu anta ka ana ataupun ana ana ka anta. وذو اتصال منه يا رمي أبا ذو اتصال بحقي مبتدأ أين خبره ما وجيان منه يا رمي أبا كيف أخبر منه جار مجرور متعلق أين أبا sebelumnya tidak ada fi'il. Tapi ada juga yang mengatakan mana fi'il. Minhu irobnya bagaimana? Mar jar majrur mutaharik ya, ya bisa juga mutaharik mahdhuf na'tun ya bisa tuh sebenarnya tadi ya na'tun nih zu lu li zu sifat ya ma laita da'aina al-a'id al-a'id alladhi ya'udu ila ma asyraf ma laita da'an mana a'idnya yang kembali kepada ma Wadud tisalin minhu ma la yubtada. Ma di sini si mausul. Tentunya butuh pada a'id. Mana a'idnya? Taufik? Ma huwa rajih fi hadhi aw fi hadzal bab? Mahdhuf atau mustatir? Mustatir. Alasannya kenapa? Tidak dikatakan mahdhuf tapi mustatir. Karena dia sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il enggak boleh mahdhuf. Ya, dia harus mustatir. Aslinya apa? La yubtada bi. Dibuang al-jarnya, huruf jarnya, maka dhamirnya menjadi apa? Mustatir dan muttasil. Wa la yali illa illa. Kayfa ya'rabuhu ya Hamzah illa? Maqul min? Ini dia. Yali ikhtiyaran Hasan. Ya'rabuhu ikhtiyaran. Hah? Lukman mansub ala naz'il khafid atau ala istati al khafid abadan zarf sama lima istaqbal istaqbal min az-zaman kal ya'i wal kafi a'rib ya hamam kal ya'i wal kafi ya khabari wa dan mahdhuf. Maksudnya apa? Wa dzalika kalya. Kalya wal kafi min ibni akramak. A'rib jumlah ibni akramak. Ihya. Ibni mubtada. Mubtada. Mudhaf. Akramaka fil madhi. Fil madhi. Mudhaf. Ya. Fa'ilu mustatir bi jawazan takdiruh huwa ka mamir mutasil amni alfat ya alfatar jadi takdirkan kasih di sini ya kemudian di fi mahalli apa fi mahalli nasbin ya kemudian al jumlah al fi'liyah min akramak fi mahalli pada mahalli apa akramak ibni mubtada ada khabarnya mana? Mana rafin? Ya, fi mahal rafin. Khabar. Ya. Ini jumlah, jumlah apa? Ismiyah itu pada mahalnya apa jar ya. Masukkan huruf jar. Wal ya'i wal ha'i min salihi ma malak. A'rif ya be, ikhwan salihi ma malak. Salihi ma malak. Ya, salih. Ya. Mabni al hadi an-nun. Sali tas'alina ya. Terus ya. Ya. Tentu yaqi ya. Bamir ya mutasil ada ala sukun wa hadrafin fa. Ha. Ha. Ya bamir disebutkan dhamir mutasil ada ala kasra ke mahalli nasbin. Maf'ul wal awal. Ma masuk dan sukan yang mana masukin aku nanti malak fitur mafail dan mafol ya mahdud mafol ya kemudian jumlah malak apa jumlah sila mausul la mahalala minal i'rab malakahu dibuang di situ apa aidnya man am Umar ya la tartafit ila Alkitab Iti bi asyahid Alladhi zikir fihi Wuku'u Wuku'u dhamir al-muttasil Ba'da illa Udkur Syahidan Yudhikir fihi Wuku'u dhamir al-muttasil Ba'da illa Kalau syair maka Assalamualaikum apa? A'udhu bi Rabbil Arshi min fiatin bagat alayya Kamali a'udhu illahu nasiru. Syair akhar Fama alayna Iza ma kunti Fama alayna Iza ma kunti jaratana Allah yujawirana Illaki tayyaru. Nah itu penting untuk dihafal ya. Wa kullu mudmarin lahul bina yaji. Kullu Hamzah Arif Aina sabaru Sabaruhu jumlah ismiyah ya lahul bina yajib lahu muta'arif bi yajib dia i'rabnya lafzu Hasan wa lafzu sebagai apa mubtada khabari mana ya ka lafzi ma nusib ya wa lafzu majurra ma di sini ma apa wa lafzu majurra ma Ma? Ma apa? Mausulah, mana aidnya? Saibul fa'il, boleh masuk. Jurro, dari jarro itu mafidul majul. Nah, mustahil terfih jawa. Saya tak tiru huwa. Lafaz, domid yang dijarkan. Ini kan mafidul majul, ini jarro. Mustahil. Kalaf lima nusib sama. Maknya seperti yang pertama. Sim mausul. Perlu diketahui bahwasanya di sini Al-Musallif rahimahullah ketika beliau setelah pembahasan ini membahas tentang pembagian dhamir sesuai dengan maudhu' ataupun mahalnya dalam i'rab, maka beliau sebutkan di sini hukum daripada dhamir. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Setiap dhamir wajibina. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kesan bahwasanya yang namanya dhamir itu ada yang apa? Mu'rab. Ini kan beliau setelah ini membahas tentang mawadhi' daripada dhamir-dhamir. Mungkin di sana ada kesan yang sepertinya dhamir itu mu'rab. Maka ditepis oleh beliau dengan ucapan ini wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Setiap dhamir ya baginya ataupun wajib atasnya mabni. Ya, sampai pun yang terdiri dari 3 huruf. Ya. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi manusib. Setiap dhamir wajib atasnya untuk mabni. Dan lafaz dhamir yang dijarkan itu persis seperti lafaz dhamir yang dinasabkan pada surahnya. Ya. Meskipun terkadang harokatnya berbeda. Seperti dharabtu. Di sini dhamir apa? Mansub atau majrur? Dharabtu. Mansub. Kemudian wa bihi. Hak di sini benar apa? Hah? Majrur. Surahnya sama dengan hak. Harokatnya sama enggak? Beda. Tapi ya dianggap sama. Ya walafdhu majrur kalafdhi manusib. Lafadz dhamir yang dijarkan itu seperti lafadz dhamir yang dinasabkan maksudnya di surah. Walau ma'a ikhtilafi al-harakah. Pada surahnya bentuknya, hurufnya meskipun harokatnya berbeda. Baik, kita lanjutkan al-mudmaratu. Syarahnya yang kemarin berbunyi ya, wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi manusib. Coba bersama-sama dari famali di ghaibati. Nah, kemarin terakhir ya. Ini yang bersama-sama yang baru ada dulu. Itu famali di ghaibati. Hah? Ya, silakan bersama-sama dibaca dari famali di ghaibati yang khala musonif. Ya, mungkin ya semuanya. Khala musonif. Al-mudmaratu kulluha mabniyatun. Al-mudmarat seluruhnya mabni. Kulluha iramnya sebagai apa? Kulluha tauhid, al-mudmarat. Al-mudmarat seluruhnya mabni. Disyabahiha bil hurufi fil jumul. Karena dia menyerupai huruf dalam hal kejumudan, sudah kita lewatkan. Ya, ini dia tidak bisa ditasniyah, tidak bisa dijamakkan, tidak bisa ditafsir, tidak bisa disifati. Iya. Tidak boleh dikatakan ra'aituhu al-miskina. Al-miskina kemudian diarah sebagai apa? Sifat dari apa? Ha, enggak bisa. Kalau ada yang spesial itu maka diarah sebagai badal. Ya. Walidzalika la tusagharu wa la tusanna. Oleh karenanya dhamir tidak bisa ditasghir, tidak bisa dimutsanakan, tidak bisa dijamakkan. Wa idza thabata annaha mabniyah, apabila telah tetap bahwasanya dhamir, dhamir itu seluruhnya mabni. Fa minha. Nah, ini di sini kita ketahui fa-nya apa? Fasiha. Kenapa? Li'anna yusih apa? Tusih ma hudhifa min minasyarat, ya kan? Minasyarat. Karena fa di sini menjelaskan syarat yang mahdhuf. Apa itu syarat mahdhuf? Fa idza thabata annaha mabniyah fa minha, gitu kan? Apabila telah sabit di sisi mu bahwasanya dhamir-dhamir itu adalah mabni, fa minha, maka dhamir itu di antaranya ada yang mashtariku fil jarru wa nasbu, bersekutu padanya yang jar dan yang nasab. Ya. Wa huwa kullu dhamiri nasbin, yaitu setiap dhamir nasab atau jarrin muttasil, yang muttasil. Contohnya akramtuka. Ya, akramtuka wa marartu bika. Sama di sini menggunakan ka. Wa innahu wa lahu sama juga surahnya. Antara yang mansub dengan yang majrur. Fal kafu fi akramtuka, maka kaf pada contoh akramtuka fi mawdhi'i nasbin, pada tempatnya nasab. Wa fi bika fi mawdhi'i jarrin, dan pada bika pada tempatnya jar. Walha'u fi anfi innahu fi mawdi'i nasbin, dan ha pada innahu pada mawdi'inya nasab. Wa fi lahu fi mawdi'i jarrin, dan pada lahu pada mawdi'inya jar. Ini jelas musyarak di sini kaf dan ha. Wa minha ma yashtarik fihi ar-raf'u wan nasbu wal jarr. Kalau tadi yang pertama dari macam bomir adalah apa yang dia bersekutu padanya yang jar dengan yang nasab, seperti ha dan kaf dan teman-temannya, iya kan? Akramtuka, akramtukuma, amal marotu biguma, dan teman-temannya, innahu dan teman-temannya, akhwatnya, innahu, innahuma, innahum. Wa minha ma yashtariku fihi ar-raf'u wan nasbu wal jarr, di antara dhamir ada yang dia bersekutu padanya dalam hal rafa, nasab dan jar, yaitu na, yaitu na. Wa asyara ilaihi biqauli, dan beliau mengisyaratkan kepada hal ini dengan ucapannya lirafi wan nasbi wa jarri wa salah ka'rif bina fa inna la nilna minah lirafi wan nasbi wa jarri wa salah ka'rif bina fa inna la nilna minah. Kita lihat dulu sisi Arabnya lirafi, Arabnya sebagai apa? Syarat majrur fi mahalli ini mutalif bi mahdhuf, khabar bagi mubtada yang muqaddam, apa khabarnya mubtadanya? Nah, kemudian al-nasri ma'tuf ala rafa' jarri, jarri di atas kan juga kepada rafa'. Nah, di sini sebagai apa ya Rabnya? Mujada fusil lafzuh. Iya. Lin salah fil al-madi. Fa fa'ilu dhamir mustatir fi jawaz naqd huwa ya'udu ila na. Jumlah min salah wa fa'ilu fi mahall rafi' khabar al-mujada. Khabarnya itu. Berarti rafi' apa ya Rabnya? Muta'alik saja dia dengan sholah, ya. La rafi wa nasri wa jarrina sholah. Jadi na itu cocok untuk rafa, nasab dan jar. Maknanya na cocok bisa digunakan untuk rafa, nasab dan jar. Jadi la rafi muta'alik dengan sholah. Ka'rifina fa inna na nilna al-minah. Ya. Irobnya bagaimana ka'rif? Kaf harfu al-jar. Majrulnya itu aslinya mahdhuf. Sebagai kaulika itu, kaulika sehingga i'rifina itu pada mahalnya nasab mahfud dari kaul yang mahdhuf. Jadi kaf harfu jar majrunya mahdhuf, takdirnya kaulika, ya kaulika i'rifina fa innana nilna al-minah. Apa li'rifina? Di sini kita dapati arafa ya'rafu dimuta'addikan dengan ba. Maka di sini maknanya bisa dari asy'ara yusy'iru asy'uru bi, ya. Dhammatahu ma'na asy'ara kata al-Tabari. Al-musannif mentadmin i'rif dengan makna menyertakan kepada i'rif makna kalimat jalil asy'ara. Jadi asy'ara. Oleh karenanya dimuta'addikan dengan da. Fi'li dina. Seperti kenalilah dan juga ketahuilah ya kami. Fa innana nilnal minah. Sungguhnya kami memperoleh al minah, pemberian. Atau di sini i'rif bermakna i'tarif. Karena i'tarif pun dengan ba, i'tarif bi qadrina. I'rif bina maksudnya kenalilah kedudukan kami. Fa innana nilnal minah, karena sungguhnya kami telah mendapatkan al minah, makanya pemberian. Ya, di sini i'rif bisa ditadmin di situ makna asy'ara, karena asy'ara mutadinya dengan ba, ataupun ditadmin makna i'tarafa bi. Jadi yang lebih tepat ya. Ya. Ketahuilah dan akuilah kedudukan kami, gitu ya. Maknanya jadi ada dua makna, bukan sekedar ketahui, ketahui dan akuilah kedudukan kami. Fa innana lillal minah, karena sungguh kami telah mendapatkan al-minah. I'rabnya apa i'rif? Fi'lu Abdul Amri, artinya ala sukun, wa fa'ilu sadifi, wujuban atur antadina, jalan majlum ta'alibri, i'rif. Ya, kemudian, fa'il nafa ta'alibiyah, terus sarabiyah. Yang datang apa? Tolam, ya kan? I'rif bina fa. Ya. Fa, sarabiyah, atau ta'alibiyah. Kemudian, inna, apa? Afu, afu nasbin. Atau, okay. Kemudian, na, ngawasul, artinya sukun, rumahalin, nasbin. Ya, jumlah nil dan minah pada makna apa? Rafa, khabarnya inna. Nilna itu fil fa'il, al minah maful bih. Al minahnya sebagai maful bih yang kedua dari nal. Nilna, ya, nilna al minah. Jadi nala ya nalu butuh pada dua maful. Ya. Mana maful yang pertamanya? Maful satu ya. Maful bih. Ya. Nala ya nalu satu maful. Jadi al-minah maf'ulnya dari nala ya nal lilna. Lilna al-minah. Fi'il fa'il min al-minah maf'ulun bih. Kita dapati juga faedah yang lain di sini, yaitu bahwasanya boleh untuk kita mengatofkan isim yang nakirah kepada yang ma'rifah. Dari mana kita ketahui? Dari ucapan al-musannif. Rafi wa nazri wa jarin. Nasolah. Jarin di sini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Di ataupun kemana? Rafa yang apa? Yang ma'rifah. Boleh. Apa sebaliknya? Sebaliknya pada bait yang setelahnya. Wa alifun wal wawu wan nunu lima. Alifun nakirah. Wal wawu ma'rifah. Ya. Faham insyaAllah ya? I'rabnya dan juga maknanya ya. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Di sini, ya. Kenapa sebelum kita masuk musannif mengkhususkan dhamir yang musyarak baina salasa rafa wan nasb wal jar na. Ya, dikhususkan na. Ya, karena dua alasan nanti akan kita baca juga. Ya. Dan Ibnu Syam juga memiliki penjelasan yang bagus ya terkait dengan masalah ini. Ya. Kata Ibnu Syam, "Wa ma huwa musyarak baina salasa huwa na." Khosoh. Ya, secara khusus. Ya, secara khusus. Mungkin nanti bertanya-tanya. Oh, khusus ya. Nah. Padahal di sana ada ya juga musyarak juga. Berita tubina. Yang rofaknya. Yang mansubnya. Borobani. Yang majrunya li. Iya kan? Kenapa di sini dikhususkan? Nah. Kaina salasa duna ghairiha. Sebutkan oleh Indonesia. Maqala ba'duhum. Sebagian mengatakan tidak dikhususkan dengan na, bahkan niat juga, juga hum juga. Ya. Tapi ini kata Ibnu Syam tidak tepat. Tidak tepat menyertakan dengan na, ya dan juga hum. Ya. Lianna ya al-mukhatabah ghairu ya al-mutakallim, karena ya mukhatabah berbeda dengan ya mutakallim. Seperti pada contoh ucapanmu, ya taktubina, ya ini jenis apa? mukhoboba atau mutakallim? Mukhoboba kan? Taktubina. Nah, sedangkan pada ini mutakallim. Beda berarti. Ya. Maknanya beda. Iya pada contoh taktubina, maknanya mutakallim. Pada contoh ini, pada contoh taktubina mukhoboba, pada contoh ini mutakallim. Iya kan? Borobani juga mutakallim. Ya. Kemudian juga hum gak bisa. Ya. Kenapa? Karena hum keadaannya ataupun dalam penggunaannya dia munfasil, tidak mutasil. Kadang mutasil, kadang munfasil. Iya kan? Ma dorobaka illa hum, munfasil. Karena munfasil. Ya, berbeda dengan na. Dia selalu mutasil dan juga maknanya sama. Nanti akan jelasin sini. Akan ada penjelasan sini. Ya. Ay salah maknanya salah lafzuna li rafa', yani cocok lafzuna untuk rafa'. Contoh nilna. Nah di sini dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafa'in fa'il. Wa li nasbi juga cocok untuk nasab seperti pada fa'innana. Jadi contoh ini mengumpulkan tiga keadaan na. Ya. Dan semuanya dalam kondisi mutasil semua kan? Ya. Bina, fa'innana, nilna. Kemudian di sisi lain maknanya sama, mutakallim semua, iya kan? Pada tiga keadaan ini, sehingga tidak bisa sertakannya dan hum bersamanya, meskipun ada yang menyertakannya. Fa innana, sungi innana, contoh an innana, bernasof fa innana, karena dia sebagai isimnya inna. Walil jarri contohnya bina, ya, ka'rifina fa innana nilnal minah. Wa mimma yusta'malu lirafi wa nasfi wal jarri al-ya. Nah ini, kata Indonesia, di antara pendapat yang lain seperti Ibn Malik juga, Asy'ari juga, itu apa? Muakil. Dan di antara yang digunakan untuk tiga macam itu rafa', nasab dan jar adalah ya katanya. Fa misalu rafa', contoh rafa'nya idribi. Di sini dia untuk apa ya nih? Mutakallim atau mukhatabah? Mukhatabah. Fa misalu nasab, contoh nasab akramani untuk apa di sini? Akramani mutakallim, beda kan? Jadi maknanya beda. Wa mithalul jar, contohnya jarnya nahu marrabi, mutakallim. Meskipun dia dalam tiga keadaan ataupun contoh ini mutasil semua kan? Idribi mutasil, akramani mutasil, marrabi mutasil. Tapi maknanya yang pertama idribi mukhatabah, kemudian yang kedua dan ketiga mutakallim. Nah itu bedanya dengan lah. Wa yastamalu fi thalatha aidan hum, digunakan juga untuk tiga macam i'rab tadi, rafa', nasab dan jar. Hum. Fa mithalu rafa', contoh rafa'nya hum qa'imun, hum qa'imun. Di sini hum mutasil atau munfasil? Munfasil, iya kan? Maknanya meskipun di sini ghaibah. Wa mithalu nasab, contoh nasab akramtahum, mutasil di sini. Maknanya sama maknanya di sini ya. Semuanya lebih ghaibah semua, lebih ghaibin. Tapi ada yang mutasil, ada yang munfasil. Iya kan? Akramtuhum. Contoh yang jarnya lahum. Berbeda dengan tadi yang pertama. Dari sisi penggunaannya, mutasil semua. Dari sisi maknanya, mutakallim semua. Sendiri karena dengan ini. Dengan dua hal ini dari teman dua temannya. Ah. Kata Al-Hubari mengomentari contoh tadi yaitu tentang iya, bahwasanya iya itu terkadang dia digunakan dalam kondisi untuk mukhatabah ataupun ya mukhatabah ataupun kadang untuk mutakallim. Kata beliau hadza dhahir fima masalah ini jelas ya, kalau melihat contoh yang dicontohkan tidak seperti contoh. Nah, kalau contoh ini memang kata beliau ajar ini sama satu di sini. Kalau contoh yang dicontohkan, ada contoh yang di situ ia digunakan dalam kondisi satu, dalam hal penggunaannya satu, kemudian dalam hal maknanya satu. Lihat contohnya, ajabani kauni musafiran ila abi. Ajabani kauni musafiran ila abi. Lihat di sini, ajabani iya-nya dari sisi penggunaan mutasil, ya kan? Sisi mana ya, Pak? Mukhatabah atau mutakallim? ya, mutakalli. Kauni mutasil dari sisi mana ya pak? Mutakalli juga. Ilabi dari sisi apa? Maknanya? Maknanya mutakalli, mutasil juga. Nah ini contoh yang bisa kumpul di situ ya. Wa inna ma lam yadkuril musannifu al-ya'a wa hum li'annahuma la yushbihanina min kulli wajhin. Nah ini alasan atau rahasianya kenapa Ibnu Malik tidak menyebutkan contoh selain na. Pada yang berkumpul padanya tiga perkara, rafa', nasab, dan jar. Wa inna ma lam yadkur, hanyalah musannif tidak menyebutkan al-ya dan hum, karena keduanya ya dan hum la yushbihanina min kulli wajhin, tidak seperti na dari segala sisinya. Karena na takun li raf'i wan nasbi wal jari wal ma'na wahid. Karena na itu untuk rafa', nasab, dan jar maknanya satu, yaitu apa? Maknanya mutakallim. Wa ya dhamir muttasil, dari sisi penggunaannya na dhamir muttasil fil ahwali tsalatsah, pada tiga keadaan ya yang disebutkan. Bi khilafil ya, berbeda halnya dengan ya. Fa innaha wa in istu'milat lir raf', sesungguhnya ya meskipun dia digunakan untuk rafa, nasab, dan jar, wa kana dhamiran muttasilan, dan juga dia ia dhamir muttasil fil ahwali tsalatsah, pada tiga keadaan rafa, nasab, dan jar, lam takun bi makna wahidin. Ini sebagai apa jumlah ini? Lam takun bi makna wahidin. Hah? Kepada apa? Inna. Boleh disebut mila dalam firman Allah jadi, wakala tu mila mutasilan fil amal tiga. Ini jawabannya mana? Jawabannya makhluk, sudah dipahami ya dari khabarnya inna. Lam takun bi makna wahidin, tapi dia ya tidak satu makna pada tiga keadaan yang telah disebutkan rofa dan nasab dan jar sedikit lewat yang tadi ya. Lianna fi halat rofa, karena dia ya ketika rofa lil mukhatab. Sebagian al-mu'allif, para penta'lif, al-mu'allifin mengkritiki lil mukhatab. Katanya yang lebih bagus mukhatab. Tadi masih bisa dibawa sisi-sisi benarkan, yaitu ketika dimaksud dengannya jins, yaknya lil jins. Wa fi halati an-nasbi wal jarri lil mutakallim, dan ketika dalam keadaan nasab dan jar atau mutakallim, itu ya. Ketika rafa' atau mukhatabah, ketika nasab dan jar atau mutakallim. Wa kadzalika lahum, demikian pula hum. Li annaha wa in kanat bi ma'na wahidin, karena dia hum meskipun maknanya satu lil ghaibin. Dalam tiga keadaan rafa', nasab, dan jar, falaysat mithlana, tapi tidak seperti na. Dia nafi halat rafa' dhamir munfasil, karena na pada keadaan rafa' itu sebagai dhamir munfasil. Dia nafi halat rafa' karena dia hum ketika rafa' itu dhamir munfasil, hum muslimun insyaallah. Wa fi halat ya nasab, dan ketika nasab wal jar dia dhamir muttasil. Nah itu. Kita lagi membahas dhamir apa di sini? Muttasil ya. Wa ittisal minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Kullu mudmarin lahul bina yajib. Kemudian nama kullu mudmarin, ya, di sini semua bamir masuk ya. Semua bamir lahul bina yajib wajibina, apakah yang mutasilnya atau yang manfasilnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau ada kita lanjutkan. وَأَلِفٌ وَأَلِفٌ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ لِمَا غَابَ وَغَيْرِكَ طَامَ وَعْلَمَ أَلِفْ وَاوُ وَالنُّونُ لِمَا غَابَ, digunakan untuk yang gaib, kata ganti orang ketiga, وَغَيْرِ, dan selainnya gaib. Contohnya طَامَ, طَامَ ya. Ataupun dikembangkan dengan طَامُ قُمْنَ ya. وَعْلَمَ Wa'lama fi maudhi dia. Wa'lama fi apa? Amr. Berarti yang dimaukan dengan ucapan beliau alif, wawu, nun untuk yang gaib dan selain gaib. Yang dimaksud dengan selain gaib apa? Hah? Mukhabar. Iya kan? Alif coba. Yang untuk yang gaibnya apa? Alif? Qama. Wawu untuk yang gaibnya apa? Qawamu. Iya. Simbol goreng juga demikian pula. Iya kan? Apa ilmu korenya? Taku mani, taku muna, nun, kumna. Untuk fi'il mudhari' apa? Yaqumna. Kemudian i'lama itu alifnya. Jawabnya apa? I'lamu. Nunnya apa? I'lamna. Masuk enggak di sini? Yang mutakallim. Enggak masuk. Ada enggak alif, wawu, nun digunakan untuk mutakallim? Ada enggak? Enggak ada ya? Nah, tapi di sini lihat ungkapannya musannif. Alif, wawu, nun untuk yang ghaib dan selain ghaib. Selain ghaib ada berapa? Dua. Yaitu yang pertama apa? Mukhatab. Yang kedua mutakallim. Sebagian mengkritiki ungkapan beliau. Karena di wawu ini hanya mutakallim juga, bukan yang mukhatab sih. Cuma ini bisa ditepis kritikannya dengan contoh yang disebutkan. Ada yang mengkritikinya diantaranya yang disebutkan oleh Al-Hubari. Walau qala lima hoba wa khutiba, tandanya musannif mengungkapkan dalam baitnya lima hoba wa khutiba untuk ghaib dan yang diajak bicara itu saya pasir. Ya kan? Yani wa alifun wal waw wan nun lima hoba wa khutiba ka qoma wa alama. Tapi udurnya bisa tadi dijawab dengan melihat contoh yang beliau datangkan. Dia tidak mendatangkan contoh kecuali yang apa? Mukhatab, i'lama. Eh, di sini ada lagi kan? Ada yang pertama ini. Alif di sini harus sebagai apa? Mubtada. Kok nakirah? Apa musawwirnya yang membolehkan datangnya alif nakirah sebagai mubtada? Ya. Alifun wal wan nun lima taksim bukan di sini. Bukan dengan taksim. Yang membolehkannya adalah atun ma'rifah alaih. Di ataskannya isim yang ma'rifah kepadanya. Al-wawu yang ma'rifah di atas alif. Ya kan? Ini juga pada yang lain. Boleh kita mengataskan isim yang ma'rifah kepada nakirah. Ya. Dipahamin ya irabnya ya. Alifun mubtada, al-wawu ma'tuf, an-nun ma'tuf. Khabarnya mana alifun? Lima. Ma musul, wabat jumlah sila musul. Wairi masuk mana? Ma kepada ma. Kemudian kakoma wa'lama. Iramnya apa kakoma wa'lama? Jadi majrur. Mutalib masuk sebagai apa? Iramnya khabar. Dan kafnya masuk ke mana? Mana majrurnya kaf? Mahdhuf. Tadi apa? Kaulika, ya qoma wa alama pada ma'na nasab tadi, makhul qawli. Al alif wal waw wan nun min dhamair ar-raf'i al muttasilati wa takunu lil ghairi wa lil mukhatabi. Alif waw nun termasuk dhamir dhamir rafa' yang muttasil. Wa takunu dan tiga dhamir ini diperuntukkan untuk ghaib dan mukhatab. Contoh yang ghaib az-zaidani qoma. Ya. Alif ini kembali kepada Az-Zaidan, maka dia disebut dengan waif karena ada marja'nya. Az-Zaidun qamu wal hindatu qumna. Iramnya jelas ya. Mubtada khabar, mubtada khabar. Khabarnya bentuknya jumlah. Wa mithal al-mukhatabi, contoh yang mukhatab i'lama, i'lamna. Ini jadi iram jelas ya, i'lama. Hah? Lilo am amri mabni ala hasri annun wal alif wal mutasil abni ala sukun fi ma'al rafin fa'il i'lamna juga sama fi'il fa'il. Wa yadkhulu tahta qawli al-musannif wa ghairihi, masuk pada ucapan ataupun ungkapan musannif wa ghairihi, yakni lima ghaba wa ghairihi al-mukhatab al-mutakallim. Mukhatab dan mutakallim. Maka kata Ibnu Ma'ab Asy-Syari bin Aqil, wa laysa hadha bijayyid. Ungkapan ini kurang bagus. Kenapa? Li'anna hadhihi thalatha la takunu lil-mutakallim asla. Karena tiga dhamir ini alif, waw dan nun sama sekali tidak diperuntukkan untuk mutakallim. Wal inna ma takunu lil ghaib, bahkan hanyalah tiga dhamir ini alif, waw dan nun untuk ghaib dan mukhatab sebagaimana yang kami contohkan. Saya terjawab tadi yang saya kasih udzur beliau misalnya dengan udzur tadi. Maksudnya beliau tidak mendatangkan contohnya kecuali untuk yang mukhatab. Nah, sebagian ada yang ya, tadi memperbaiki yang khutiba lima ghaba wa khutiba. Sudah paham ini? Tashir ini? 5-9 bisa ya? Hmm. Ada pertanyaan? Ya. Baik, ditanyakan kalau yang paham, terjemahannya dan misalnya. Kalau diem, yang paham, lanjut. Wa min dhamiri rafi ma yastatiru kaf'al wafiq nanzabit itashuru. Ya. Wa min dhamiri rafi ma yastatiru kaf'al wafiq nanzabit itashuru. Di antara dhamir rafa' ma yastatir, ada yang mustatir. Kaf'al wafiq. Di sini umum mustatirnya ya. Ada yang mustatir apa? Wujuban, ada yang mustatir apa? Jawazan. Kaf'al wafiq nanzabit iztashkuru, biasa irabnya kaf'al ya, dan majrur mutali mahdus kalau khabar dari ntar ya mahdus, mendingkatnya jarah maksudnya ke apa? Ke al-majrur al-mahdus yaitu ke khawlika if'al, kerjakan if'al ini bila apa? Amr, tolak dia if'al, wafiq ya, jelas if'al bila amr, mabnilah syukur wafiq, kenapa majrur di sini? Sebagai jawab tolak dia. Ta'alu atlu. Majzum alamat jazmi as-sukun wa fa'ilu mustatir fi wujuban. If'al tadi mustatirnya apa? Fa'ilu wujuban, kemudian wafiq mustatirnya wujuban pula. Nartabit i'rabnya sebagai apa? Nartabit badal dari wafiq. Badal majzum majzum itu. Kerjakan. Ya, saya aku akan mencocoki. Lalu tadi aku akan merasa iri. Iftashkuru. Nah, di sini apa yang mustatir kasyuru? Dia atau anta? Hah? Dia atau anta? Ini ada khilaf. Di antara asyurah. Kalau dipilih oleh Ibn Malik, anta. Tapi yang dipilih oleh Al-Sobban dan juga yang dipilih oleh Al-Hudhari, dia. Karena itu lebih tepat kata beliau, karena mewakili mustatirnya. Mewakili mustatirnya. Ir, borof dia. Lima, apa? Lima, mahbot dan istakbala. Mahbot minat zaman. Istakbal aibu, lima istakbal minat zaman majaza. Karena digunakan orang istakbal. Majaz, tersebut majaz. Dan dia mudhaf, jumlah tasyuru mudhaf ilaih, pada mahalnya jar. Nah, nanti akan kita lihat. Di sini i'rabnya apa? Min dhamiri rafi wa min dhamiri rafi ma yastatir. Jar majrur ya khabar muqaddam. Apa di antara faedah taqdimu ma haqqu ta'khir? Yang namanya khabar haknya di akhir kan ada jawab. Diakhirkan, ini diawalkan, ada tujuannya. Jadi takdimu mahaqu ta'khir, disini ikhtisos, penghususan. Yaitu bahwasanya mustatir itu khusus bagi yang marfu. Wa min dhamiri rafi ma yastatir. Jadi jar majrur khabar muqaddam didahulukan dan ikhtisos dengan menjadi makna khusus. Yaitu bahwasanya mustatir itu khusus bagi apa? Yang marfu. Yang mansur tidak ada yang mustatir atau yang mansur. Karena yang mustatir ini adalah umdah. Ya, dia bisa beramal. Umdah. Mesti ada gitu. Apakah terlafalkan atau ditakdirkan? Atau selainnya fadlah. Yang mansur maju fadlah. Tidak ada di sana da'i. Sesuatu yang menuntut untuk ditakdirkan selainnya marfu' itu tatkala hilang dari lafadznya tidak perlu kecuali kalau untuk rabb kedatangan butuh ya untuk rabb seperti untuk mengikat khabar mubtada'nya mengikat hal ya juga mengikat apa sifat yang berupa jumlah ya. Kadang di sana dibutuhkan tapi itu jarang. Dan di sini ucapannya ataupun perbuatan yang musannif ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya dhamir mustatir termasuk yang apa? Muttasil. Ya. Karena ucapan beliau di sini adalah sedang membahas dhamir muttasil. Dan itu yang lebih sahih terkait dengan dhamir mustatir yaitu apa? Muttasil. Ada yang berarti pendapat terkait dengan dhamir muttasil. Ada yang apa? Mustatir. Yang pertama Kalau saya dalam satu dalam yang apa? Mut, mutasilnya sahih. Yang kedua, munfasil. Yang ketiga, wasit tengah-tengah antara mutasil dan munfasil. Baik, kita baca syarahnya. Kalau tadi itashkuru ucapannya al-mudhari, katanya al-afiyat yang lebih berfaedah adalah ja'luhu lil mu'annasah, dijadikan tashkuru untuk mu'annasah dia ya. Yaitu lil mu'annasah al-ghaibah seperti nahu hindun tashkuru. Apa tujuannya? Agar matan ini liyakunan matnu mumatsilan lil mustatir, agar matan ini juga mencontohkan bagi mustatirnya yang jawazan. Itulah yang pertama. Yang kedua, wa'idun wali husuli al-mukhatab bi'if'al, juga karena dhamir mukhatab sudah dihasilkan dengan if'al anta. Ya kan? Nah, itu kata al-huwari, dan juga itu di bilalah soban. Ya. Dan syaratnya yang tersimu dhamiru ila mustatirin wa bariz. Dhamir terbagi kepada dua bagian. Ini dhamir mutasil terbagi kepada dua bagian, yang mustatir dan bariz. Dhamir yang dimaksud yang mutasil. Dhamir mutasil terbagi kepada yang mustatir dan bariz. Di catatan kaki yang belum lihat ya, saya baca secara cepat. Al-munfasal wa dhamir al-mutasil la mutlaqu al-dhamir, yang dibagi di sini adalah dhamir mutasil bukan dhamir secara mutlaq. Wal murad bi dhamir al-bariz ma lahu suratun fi lafzi haqiqah nahu at-tawalha. Yani maksud dengan dhamir bariz adalah dhamir yang memiliki bentuk lafaz yang hakiki, memiliki bentuk filaf secara lafaznya, apakah secara hakiki lafaznya seperti ta dan ha pada contoh ucapanmu akramtuhu, itu bariz. Ada lafadz yang secara hakiki akramtuhu, dan ia seperti beridni, atau dia memiliki surah ya fil lafadz tapi hukman secara hukum saja, seperti dhamir mutasil yang mahdhuf lafadznya jawazan pada contoh ucapanmu ja'allazi dharabtu ya, takdirnya apa ja'allazi dharabtuhu, ini juga sama ya. Baris ya. Cuma apa dhamir barisnya? Hukman ya, secara hukum saja. Fahu dibatin hal min al-lafzi wahiyya munawwala wahiyya manwiyah, dibuang hak dari lafaz, tapi dia tetap diniatkan dhamirnya. Lianna sila, yang karena yang namanya sila labudala min a'id, mesti harus ada a'id yang dibuang bil mausul, mengikat jumlah sila dengan mausulnya. Ada ya. Wal mustatir ila wajibin wa ila wajib al-istitar wa jaiz. Wa jaiz, dan dhamir yang mustatir terbagi kepada yang wajib mustatir dan yang boleh sifatnya mustatir. Wal muradu bi wajib al-istitar, yang dimaksud dengan dhamir yang wajib mustatir adalah ma la yahullu mahallahu dhahir, dhamir yang tempatnya tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Ya. Itu dhamir yang mustatir wujuban. Seperti idrid, tidak bisa digantikan dengan anta, tidak bisa. Kalaupun ada anta itu bukan apa? Fa'ilnya, tapi apa? Taukid, ya kan? Berbeda dengan contoh ucapanmu Zaidun Qoma, bisa digantikan di situ wa dengan isim boyer Zaidun Qoma Abu, bisa enggak? Bisa enggak? Nah itu mustatir jawazan. Dikatakan al-Mubari ketika menjelaskan tentang makna mustatir wujuban, ay bi an yumkin, dhamir yang mustatir jawazan, bi an yumkin tasalluq 'amilihi 'ala al-ism adh-dhahir ala al-dhamir al-munfasil. Yang kaya kalau mustatir yang jawazan adalah dhamir yang mungkin tasallutu 'amilihi 'ala al-ism adh-dhahir, untuk akhirnya ditimpakan kepada isim dhahir ataupun ditimpakan kepada dhamir yang munfasil, Tapi Zaidun qa'imun. Bisa dikatakan qa'ma Zaidun qa'imun abuhu. Bisa pula amilnya disimpan kepada isim atau bila munfasil. Ma qa'ma illa huwa. Ini yang mustatir jawazan. Bisa amilnya, fiilnya disimpan kepada simpohir Zaidun qa'ma abuhu. Atau amilnya bisa disimpan kepada dhamir munfasil seperti ma qa'ma illa huwa. Itu yang jawazannya. Bukan pula yang perlu kita tahu juga, kata beliau, walaysa murad bil jawaz, yang dimaksud bukanlah ini maksud dengan mustatir jawazan atau boleh itu ditambahkan pemerintah, bukan ya, karena tidak dikatakan koma huwa tidak, zaidun koma huwa tidak, sebagai fa'il huwa tidak, karena kata beliau yang namanya mustatir mutlaqan la yuqdi, yang namanya mustatir apakah yang wujuban atau jawazan tidak bisa diucapkan aslan, artinya buat itu ditakrif saja. Karena yang namanya mustatir ambung akli, perkara yang hanya difahami dengan akal. Sehingga batasannya mustatir jawazan tadi, apabila amilnya bisa ditimpakan kepada jembohir atau kebunan konsen, itu yang jawazan. Jangan lupa fahami, kalau jawazan berarti boleh, kadang-kadang amilnya atau dia muncul. Enggak. Karena yang namanya mustatir bisa muncul. Takrif saja yang disebutkan. Ini di sana ada pendapat yang lain. Anyumillah dua. Kenapa? Ya, ada yang berpendapat orang saya di bawah bukan dari bawah ini, tapi yang lain bukan. Ya. Tahu kita lagi. Kemudian وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستدلال أربعة. Musannif menyebutkan dalam bait ini tempat-tempat yang wajib padanya mustatir, yaitu empat. Al-Bahasa yang lebih sebagai apa? Ya, makbul dari Zakara. Al-Ishitaru, sebagai apa? Ya. Sifat dari Yajibu. Al-Lati sifat dari Al-Mawadih. Musannif menyebutkan empat hal pada bait syair ini, yaitu yang berkait dengan tempat-tempat yang wajib dhamir mustatir padanya. Yang pertama, fi'il amri lil wahidi lil mukhatabi, fi'il amr untuk satu orang laki-laki yang diajak bicara. If'al. I'rabnya bagaimana if'al? Fi'il amri mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab wa fi'il mustatir fihi wujuban atul anta, at-tafdir anta, wahadu dhamir la yajuzu ibrazu. Dhamir ini, anta tidak boleh ditampakkan. Kalau ada if'al anta, tawkid itu. Seperti apa ucapan dalam ayat itu? Hah? Apa dalam surat Tuhan? Izhab anta wakuka. Di ayat ya, izhab. Izhab anta wakuka ya. Liannahu la yahullu mahalahu dhahir kama dia. Ya. La yahullu mahallahu ghayatin bahir, tidak bisa menggantikan posisinya. Bisa enggak dikatakan ifal anta, enggak bisa. Ifal Muhammad yang bisa. Fala taqul ifal Zaidun. Ya. Fa amma ifal anta, ada pun ifal anta, fa anta takid li dhamir mustatir li ifal, maka anta di situ sebagai taukid yang bagus, taukid atau takid. Yang lebih tepat takid atau taukid? Masih ingat taukid. Apa ayatnya? Apa? Wala tangkudul aimana ba'da tawqidiha faqad ja'antumullah alaikum kafila. Tawqid ini bagus. Fa'anta takid tawqid libomir mustatir, bagi domir mustatir pada if'al walaysa difa'ilan, bukanlah sama sekali anta itu sebagai fa'ilnya bagi if'al. Kenapa lisihatil istighna'i anhu? Karena benar apabila kita mencukupkan dari anta, membuang anta if'al, betul enggak? Betul. Seandainya dia fa'il, rusak kalau dibuang antanya. Iya kan? Ini menunjukkan bahwa anta taukid saja. Fataqulu if'al, kemudian kau katakan dengan membuang anta if'al. Fa'ikan al-amri wahidatin aw litsnaini aw li jama'atin barada dhamiru nahwa idribi wa idriba wa idribu wa idribna. apabila perintahnya kepada seorang wanita atau dua orang mutlak, wanita ataupun laki-laki, atau di jamaah atau menuju jamaah mutlak juga, mutlakatum Allah, bahwa dhamir, dhamirnya menjadi baris muncul. Contoh idribi, kira-kira jelas kan? Idribi, silamri, nabni al-hadidun, jana menyalakilatil khamsah, adiyatani mutasil, nabni al-sukum, dimandar al-infaim. Seperti itu, dhamir yang lain. Idriba, idribu, idribla. Idriba, bergandengan dengan alif lisnai, idribu, dengan ujamaah, idribla dengan nuniswa. Nah itu, yang pertama. Ya. Yang wajib mustatir itu pada semua fi amr untuk satu orang laki-laki. Ijlis, izhab dan seterusnya. Asani, al-fi'lul mudhari'u alladhi fi awwali hamzah, fi'l mudhari' yang awalnya hamzah. Fi'l mudhari' oleh hamzah. Apa faedahnya sebutkan fi'l mudhari'? Untuk mengulang fi'l madhi, karena ada fi'l madhi awalnya apa? Hamzah ya. Tapi hamzah bukan hamzah yang bermakna. Seperti apa? Ya akhruja. Al-fi'l al-mudhari' alladhi fi awwali hamzah, fi'l mudhari' yang awalnya hamzah. Contoh uwafiq, kaf'an uwafiq, waqaf yuwafiq uwafiq. Wa taqdir taqdirnya ana. Fa in qulta, apabila kau katakan uwafiq ana, kana ta'kiran li dhamir mustatir, maka ana kepilih itu sebagai taukid bagi dhamir mustatir. Nah, itu tempatnya kedua dari mustatir wujuban. Yang pertama untuk fi'l mudhari' atau fi'l mudhari' yang teruntukkan untuk satu orang laki-laki, yang kedua fi'l mudhari' yang awalnya hamzah. Yang ketiga, al-fi'l mudhari' alladhi fi awwalihi an-nun, nahnu nartabit ay nahnu. Yang ketiga, fi'l mudhari' yang awalnya nun. Nartabit, irtabata, irtabitu, nartabitu ay nahnu. Yang keempat, al-fi'l mudhari' alladhi fi awwalihi ta. Fi'l mudhari' yang awalnya ta li khitabil wahid. Untuk satu orang laki-laki yang diajak bicara. Sosok tashku anta. Nah, dia memilih yang seperti ini. Untuk anta. Ibnu Aqil. Fa'ikan al-khitab li-wahidah. Adapun kalau yang diajak bicara seorang wanita. Ataupun dua orang. Ataupun jamak. Baru dhamir. Bunyinya baris. Anti taf'alina. Mana bunyinya di sini? Ya. Adapun nun alamatu arafah. Antuma taf'alani alifnya. Antum taf'aluna wawu. Antum taf'alna nun. Ya. Kalau kita tambahkan tempat-tempat lain yang di situ dhamir wajib ustadir. Baqiya mimma yajibu sitaruhu. Kama fi tawdih. Ini saya nukilkan dari ucapannya Al-Bukhari. Baqiya mimma yajibu sitaruhu. Kama fi tawdih. Wasyurhi. Masih tersisa. Dhamir yang wajib mustatir sebagaimana yang disebutkan dalam kitab At-Tawdih dan syarahnya. Yang pertama, ma rufi'a bi fi'lil istitsna. Apa yang dia dirafakkan dengan fi'lil istitsna? Qawmal qawmu khala Zaidah. Pada khala adalah dhamir mustatir kan? Artinya huwa mustatir wujuban atau jawazan? Sudah kita lewatkan ini wajib itu. Wujuban. Wujuban. Karena tidak bisa ditempati oleh isim bahir. Awi ta'ajub, aku pun pernah ta'ajub. Ma'ahsana Zaidan. Ma'ahsana dan musadir. Dua, kembali kepada emak. Musadir ujuban apa jawazan? Ujuban juga. Awi bismi fi'lil mudhari'. Ataupun dirafakkan dengan isim fi'lil mudhari'. Contohnya apa isim fi'lil mudhari'? Uffin. Apa maknanya? Uffin. Atau wajah. Apa? Atau wajah ya. Ada dua mustatir wujuban. Atau bismi fi'li amrin li mufradin. Atau dirafakkan dengan isim fi'il amr untuk mufrad. Li mufradin kana aula. Apakah itu mufrad atau misalnya mufrad? Tambahkan. Selina zali. Untuk mufradnya ya zaidu. Untuk jamaknya nazali atau yang mu'anasnya ya nazali ya hidu mu'anasnya ya nazali ya zaidani nazali ya hiduna. Cuma pembeli berbeda dari situ ya. Kalau mufrad anta anti, tapi semuanya mustatirnya wujuban semua itu. Saya ulangi ya, tempat-tempat ataupun yang antara tempat-tempat yang wajib pembeli mustatir padanya, yang pertama adalah ma'rufiyah di fi'il sitna, apa yang dirofakkan oleh fi'il sitna. Yang kedua at-ta'ajjub. Kemudian yang ketiga isim fi'il mudhari' yang dirafakan oleh isim fi'il mudhari'. Yang berikutnya yang dirafakan oleh isim fi'il amr atau qatl mufrad ataupun selain mufrad, lin azali dan teman-temannya. Ataupun dirafakan juga oleh isim tafdhil pada selain masalah kuhl. Karena masalah kuhl di situ isim tafdhil yang merafakan isim dhahir, ya kan? Sudah kita lewatkan itu. Ya, itu dulu di sini. Insyaallah nanti sudah ya. Kita masuk ke pelajaran yang kedua. Qawaidul i'rab. Itu di akhir ada yang mau ditanyakan? Ah, sambung ini sedikit lagi ya, sedikit lagi ya. Hadza itu ya. Hadza ma dzakara al-musannif min al-mawadhi' allati yajibu fiha istitharu dhamir. Ini apa yang disebutkan oleh musannif adalah di antara tempat-tempat yang wajib dhamir mustatir padanya. Oh, ada juga di sini ya. Alhamdulillah catatan kakinya. Ambil tinggal baca aja ya itu. Atau yang dirofakkan pula oleh masdar an-naib anil fi'i yang saya sebutkan ini juga. Kelewatan tadi. Ada alhamdulillah sebelumnya di sini yang lalu baca. Apa yang dirofakkan oleh masdar yang dia menggantikan fi'ilnya. Dari fadur atau dari fa'al. Album dari sini. Ini yang mustatir wujuban. Ya, kalau untuk antum berarti apa? Antum berarti kalau untuk saya. Ya, sudah dulu. Alhamdulillah, syukur lelah dan tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.